Kemudian kita masuk ke dalam persoalan berikutnya, iaitulah persoalan yang keempat. Tuan-tuan, saya rasa saya tak bagi ruang untuk berehat ya. Dan tuan-tuan jangan harap kepada itu. Kerana saya rasa kalau saya bagi ruang untuk rehat tu, saya risau. Kita bagi 15 minit ke adalah telajak-lajak sikit. Waktu tu lah dia nak ke sana ke sini kan. Jadi bila pak telajak sikit tu dah lari dia punya timing tu. Tapi saya kalau boleh saya nak khatamkan, dan insya-Allah boleh khatam pun sebenarnya. Lagi dalam masa 45 minit sahaja lagi insya-Allah. Sekejap aja, sabar sekejap. Tuan-tuan, sebenarnya pada pandangan saya taklah begitu letih sangat kadang-kadang. Sebab kita tak bercakap. Orang yang bercakap lagi letih kalau itu. Tak bercakap pun minum air, apatah lagi orang bercakap lah. Ha, jadi kita dengar saja. Kalau letih tu tidur. Letih tidur. Baik. Persoalan dan pertanyaan keempat. Dia kata, hukum memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sesebuah majlis. Ini pun selalu berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kita pergi kadang-kadang kedai, kedai tu jual baju je, tapi dia buka Quran. Kita nak cari baju ni nak minta pandangan dia, beradik kita lagi, macam mana baju ni, cantik ke tak, saiz cantik ke tak, warna lawa ke tak, cukup ke tak cukup. Tapi orang tu pasang Quran, Allah nak dengar Quran ke aku nak bincang isu baju ni? Dah jadi masalah bagi dia. Orang tanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika rakaman bacaan Al-Quran dipasang di dalam sesebuah majlis, macam contoh majlis kahwin, dia pasang Quran. Kita nak makan, pak nak makan, pak tu majlis kahwin ni, kalau takkanlah kita nak diam membisu dalam majlis kahwin. Orang depan silalah makan, buat tak tahu tak, aku nak diam sebab nak dengar Quran. Kita waktu itu kita nak jumpa saudara mara, waktu itu nak jumpa sahabat handai, nak bersalam, nak ucap tahniah selamat pengantin baru. Tapi dah bila dia pasang Quran, kita kata, ini nak dengar Quran ke aku nak sembang ni? Kalau kita sembang tak dengar Quran, rasa macam tak beradab pula. Ha, jadi macam mana jawapan dia? Jadi sebahagian hadirin sibuk bercakap sesama mereka, apakah hukum mereka yang tidak mendengarkan bacaan Quran tersebut? Adakah hadirin ini berdosa atau pihak yang memasang Quran tu yang berdosa? Ha, sudah. Jadi siapa yang silap di sini? Jadi jawapan kepada soalan ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Segmen ni macam tak tepat sangatlah bahasa terjemahan segmen TV. Itu segmen siaran tu boleh lah. Ini kepada beberapa bahagian jawapan. Pertama, jika bacaan Al-Quran itu dipasang dalam sebuah majlis ilmu atau majlis zikir atau majlis tilawatul Quran, maka hadirin wajib mendengar dan fokus kepada bacaan Al-Quran tersebut. Kenapa wajib mendengar? Kerana itu tempat dia yang sebenar. Sebab ni majlis ilmu. Ini majlis pembacaan Quran. Ini majlis zikir. Memang fokus kita nak dengar pembacaan Al-Quran itu. Maka wajiblah dengar. Inilah tujuan kita yang sebenar. Berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dengan teliti dan diamlah kamu. Fastami'u lebih kuat perintah daripada fasma'u. Fasma'u dengar, istami'u dengar dengan teliti. Ada beza istama'a dengan sami'a. Maka kerana itu kalau Quran dibacakan, kita kena dengar dengan teliti. Dan dengar ini adalah kata perintah. Kata perintah membawa hukum wajib. Jadi wajib dengar dengan teliti apabila Al-Quran dibacakan di hadapan mata kita. Dan ada juga arahan supaya diam. Wa ansitu, diamlah kamu ketika Quran sedang dibacakan. Diam adalah kata perintah juga. Maka wajib diam apabila Quran dibacakan. Ini keadaan pertama dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir ataupun pada tempat-tempat yang memang sepatutnya tujuan kita adalah untuk mendengar Quran. Ketika itu kalau dipasang kaset, maka kita diam. Keadaan kedua, kata penulis kitab, jika ia dipasang di luar daripada majlis ilmu, zikir dan tilawah Al-Quran. Contohnya ketika seseorang itu sedang bekerja di rumah, dia pasang Quran dalam rumah, Tapi waktu itu dia nak kemas pinggan mangkuk, nak susun perabot, nak sekian-sekian bersihkan rumah. Maka dalam kes ni, dia tidak boleh memasang rakaman bacaan Quran melalui pembesar suara sehingga orang lain dapat mendengarnya. Kalau dia nak dengar seorang, tak ada masalah. Tapi jangan dia menyebabkan orang lain terpaksa mendengar sedangkan orang itu tak bertujuan nak dengar Quran pun. Dia nak buat kerja lain. Samalah seperti yang kita tengok di pasar-pasar, di mana kedai-kedai. Di Malaysia ini mungkin tidak ramai, tapi kadang-kadang ada sebahagian pasar malam, pasar tani, pasar pagi ada orang yang letak baca Quran. Tapi orang yang lalu lalang di tepi itu, maka hakikatnya mereka tidak berkeinginan ataupun waktu itu mereka tak berkehendak nak dengar bacaan Quran. Dia nak pergi beli, dia nak pergi jual barang, dia nak pergi sekian, nak pergi makan. Jadi ini kita katakan, maka dalam kes ni tak wajib mendengarnya. Kalau di negara Arab memang begitu banyak. Di kedai-kedai semua pasang keset. Tapi kena tengok juga kepada niat mereka pasang keset tu. Kadang dia pasang keset, dia kata, oh dia ni tukang kedai soleh sungguh ni, aku kena beli kedai dia tu. Jadi part rupanya dia nak mempelakukan barang jualan dia, dia nak buat warak, dia pasang keset tu. Kadang dia tak dengar pun, dia sibuk hisap gila je, hisap sisa. Betul. Quran pasang, hisap sisa eh. Sebab nak bagi orang tengok, oh kedai ni bagus ni, nampak warak lagi. Tambah-tambah baju dia kena jampi Quran, mesti baju lagi berkat. Orang kita faham macam itu pula. Dia kata beli lah. Beli. Minyak wangi dia ni kena jampi Quran ni, boleh minum kot. Allah, jangan sampai tahap gitu. Tapi kita nampak sebab dia nak guna Quran tu untuk kepentingan perniagaan kadang-kadang. Bukan untuk mendengar, sedangkan Quran ni liyantafi'. Liyadabbaru ayatih, kata Allah, untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Quran yang kami turunkan kepada kamu secara berkat, mubarak, dengan tujuan untuk kamu tadabbur ayatnya. Tapi dia pasang bukan untuk tadabbur, hanya dekat kedai-kedai ni, bukan pada tempat dia. Jadi ini tak wajib untuk kita mendengar dan tak wajib menumpukan perhatian. Yang wajib ni sekiranya dalam majlis ilmu, minta dengar majlis, contoh majlis tajwid. Dia nak perbetulkan tajwid dan makhraj huruf. Boleh dengar syekh mana-mana, syekh yang betul-betul mukri, yang ada kepakaran dalam Quran. Tengok syekh disebut macam mana, huruf dia macam mana dan seumpamanya. Contoh yang mudah dalam muka surat 20, dia kata apa dia? Seseorang melintas di sesebuah jalan, dia kata. Melintas di sesebuah jalan, lalu terdengar suara para peniaga menjual barang perniagaan seperti minyak, lada, cili pun ada. Keset-keset rakaman, termasuk rakaman bacaan Quran. Lalu bila dia lalu ke kawasan tersebut, adakah kita kata orang yang lalu di kawasan ni, maka dia wajib diam, wajib dengar bacaan Quran dan fokus? Maka ini tidak. Kerana ini bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Tetapi kalau orang itu memasang bacaan Quran untuk tujuan perniagaan, maka ini salah. Dia termasuk adalah orang yang menggunakan ayat Allah dan menjualkan ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Kesimpulannya, ini adalah dilarang. Ini tak berkaitan sangat dengan pentafsiran Quran, tetapi ini lebih kepada bagaimana cara Quran itu dipasang untuk kita dengar ataupun untuk kita ini menjadikan sebagai habuan dunia semata-mata. Jadi kalau kita fikir, Quran yang dipasang di corong masjid dan azan itu termasuk kategori mana dia? Tengok kategori yang mana satu. Majlis ilmu ke? Zikir ke? Majlis nak belajar tajwid ke? Ataupun apa dia? Nak kata panggil orang sebagai persiapan, preparation datang masjid. Azan tu panggil orang. Itulah fungsi azan. Tu maksud dia ialah memberitahu telah masuk waktu solat. Ke ada azan lain yang Nabi ajar tapi Nabi tak pernah beritahu, iaitu bunyikan ayat Quran. Ini pun antara perkara yang kita kena ambil. Kadang-kadang kita pasang dengan pembesar suara yang begitu kuat di sebahagian tempat. Orang dekat rumah, orang tu nak cuci kereta, orang tu dengar ayat Quran. Aku nak dengar mana satu ni. Orang tu waktu tu je nak dengar TV, nak dengar apa-apa, nak hormat. Nanti orang lain akan buat jawapan dia sama dia lah. Oh, dia ni anti Quran. Pula dah anti Quran. Dia bukan anti Quran. Dia baca juga, cuma ada masa dia. Jadi ini sepatutnya tidak sepatutnya berlaku.